Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, pada tanggal 27 Rabiul Awal 1439 Hijriah, atau yang bertepatan tanggal 15 Desember 2017. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang hadis yang ke-17 yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Kitabul Jami' dari karya beliau Bulughul Maram, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi." Siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, falyassil rahimahu, hendaklah dia bersilaturahim. Pada pertemuan terakhir kita telah bahas apa yang dimaksud dengan silaturahim atau definisi silaturahim. Masih ingat apa? Menyambung hubungan kerabat. Definisinya adalah menyambung hubungan kerabat. Sehingga kemarin kita juga jelaskan yang dimaksud dengan kerabat di sini siapa? Menyambung hubungan kerabat. Kerabat itu maksudnya siapa? Kita sampaikan bahwa kerabat itu berlevel-level. Kerabat yang levelnya paling tinggi adalah kerabat yang mahram. Kerabat yang mahram, yaitu kerabat yang haram untuk dinikahi. Kita telah sampaikan kemarin, ada contohnya, ada 7 jenis. Ada bapak dan ibu, kakek nenek, terus anak, cucu, paman, bibi, kakak, adik, telah kita sampaikan. Kemudian level berikutnya adalah kerabat yang bukan mahram, Contohnya seperti saudara sepupu. Saudara sepupu. Contoh yang lain, yo banyak banget. Ya. Saudara tunggal buyut. Saudara tunggal atasnya buyut. Tunggal canggah. Sampai tunggal apa Ustaz? Jadi dikatakan saudara kerabat itu sampai tunggal satu kakek yang keberapa. Kalau enggak ada batasannya nanti orang satu dunia kerabat semua. Betul? Karena orang satu dunia itu akan ketemu di kakek nomor berapa itu? Orang ngerti loh. Yang penting kakek itu adalah Nabi Adam. Apakah itu maksud kerabat non mahram? Sebagian ulama seperti di dalam kitab Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau mengatakan bahwa yang akan dianggap kerabat itu adalah yang satu turunan kakek keempat. Kakek keempat. Istilah kita apa? Kakek pertama. Kakek pertama itu adalah bapaknya bapak dan bapaknya ibu. Kakek kedua? Buyut. Kakek ketiga? Canggah. Kakek keempat? Wareng. Berarti yang satu wareng. Kalau sudah di atas wareng, apa itu? Masya Allah, ini kan orang-orang Jawa, masa gak tahu? Kok kayak saya? Udah kudek siwur? Yakin ini? Pokoknya di atasnya canggah lah. Kalau sudah di atasnya canggah, itu memang masih ada hubungan, tapi sudah sangat jauh. Dan banyak di antara kita, jangankan sampai canggah, sampai buyut aja banyak di antara kita yang tidak tahu. Jadi sebenarnya membuat silsilah keluarga itu bagus. Membuat silsilah keluarga itu bagus. Dan yang peduli dengan itu di zaman kita ini sedikit apa banyak? Sedikit. Dan bahkan ada sebagian orang anti. Anti. Kok anti Ustaz? Iya. Dia pikir itu adalah bagian dari fanatisme kerabat. Ya. Ya tergantung niatnya toh. Kita bikin silsilah itu niatnya apa? Coba kalau jenengan pengen menelusuri silsilah, itu niatnya apa coba? Silaturahim. Itu niatnya. Jadi kita pengen tahu mana sih manusia-manusia yang perlu untuk disilaturahimi, itu niatnya. Bukan dalam rangka oh jebule nyung asih turunane raja siapa? Aja Fir'aun. Raja Siliwangi misalnya. Bukan untuk menonjolkan diri, bukan. Bukan untuk sombong-sombongan, angkuh-angkuhan, bukan. Tapi untuk menelusuri sebenarnya yang harus kita sambung itu yang mana. Karena kita takut jangan-jangan kita belum menunaikan perintah agama. Jangan-jangan kita belum menunaikan perintah Allah yang memerintahkan kita untuk bersilaturahim. Dan kita tidak bisa menunaikan perintah Allah ini kalau kita tidak tahu siapa kerabat-kerabat kita. Bagaimana kita akan silaturahim? Silaturahim kan apa tadi definisinya? Menyambung hubungan kerabat. Menyambung hubungan kerabat. Lah wong kerabatnya enggak tahu gimana mau nyambung. Ya. Itu pembahasan kita kemarin. Sekarang kita akan bahas bahwa silaturahim ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan? Ibadah. Buktinya ibadah, kita disuruh oleh Allah dan oleh Rasul SAW untuk bersilaturahim. Dan prinsip dasar yang harus kita pahami, bahwa ibadah itu ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Sama siapa? Sama Allah. Dan kewajiban kita berusaha bagaimana supaya ibadah yang kita lakukan itu bisa diterima. Di antara cara dan usaha yang perlu kita lakukan supaya ibadah kita diterima, kita harus tahu bahwa ibadah itu ada syaratnya. Supaya ibadah bisa diterima oleh Allah itu ada syaratnya. Dan ini sering disampaikan oleh para ustaz. Syaratnya ada berapa? Ada berapa? Dua. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa? Dua. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang pertama ini hubungannya dengan batin. Syarat yang kedua hubungannya dengan lahir. Syarat yang pertama yaitu ikhlas hubungannya dengan batin. Syarat yang kedua sesuai tuntunan Rasul hubungannya dengan lahir. Karena ibadah itu ada dua dimensi. Dimensi lahiriah dan dimensi batiniah. Nah, silaturahim ini ibadah. Sehingga kalau kita ingin silaturahim kita diterima oleh siapa tadi? Oleh Allah. Kalau kita pengin silaturahim kita bernilai ibadah, menghasilkan pahala, maka silaturahim kita harus satu, ikhlas. Dua, sesuai tuntunan. Saya perkirakan tadi gak akan cukup untuk membahas dua-duanya malam ini. Sehingga kita akan cicil. Malam ini kita hanya akan membahas ikhlas dalam silaturahim maksudnya apa. Pertemuan berikutnya insya Allah, dan mohon maaf, jadi molor lagi. Ya. Kita pikir hari ini kita akan selesaikan hadis yang ke-17. Ternyata molor lagi, mohon maaf. Bersedia memaafkan? Alhamdulillah. Halal ya? Halal. Jadi malam ini kita cuma akan membahas ikhlas dalam silaturahim. Maksudnya apa? Ikhlas itu kan artinya murni. Murni itu berarti tidak ada campurannya. Susu murni. Berarti susu ini enggak ada campurannya. Madu murni. Berarti madu ini tidak ada campurannya. Emas murni, berarti emas ini gak ada campurannya. Itu arti ikhlas secara bahasa. Nah, secara istilah artinya apa? Ikhlas itu artinya murni niatnya hanya untuk mencari ridho Allah. Melakukan sesuatu tujuannya, niatnya murni hanya untuk mencari ridho Allah. Gampang? Gampang? Gampang ngomongnya. Maksudnya gampang untuk mengucapkan. Jenengan silaturahim sudah ikhlas? Sampun? Alhamdulillah. Itu kan klaim. Klaim sepihak. Dan setiap klaim itu harus ada pembuktian. Ikhlas dalam silaturahim, salah satu buktinya bahwa kita benar-benar ikhlas. Adalah ketika kita silaturahim bukan dalam rangka balas jasa. Saya ulangi. Salah satu indikator keikhlasan seseorang dalam silaturahim adalah ketika dia bersilaturahim bukan dalam rangka balas jasa. Apa itu balas jasa? Jenengan berkunjung bersilaturahim kepada Pak D karena Pak D berkunjung kepada jenengan. Itu namanya silaturahim balas jasa. Anda ngutangi adik Anda karena Anda pernah berhutang sama dia dan dia mau ngutangi jenengan. Itu namanya balas jasa. Atau bersilaturahim karena ndak enak. Karena pakewuh. Loh, masa diundang karo Lilike ora teka? Mbok mien pas dewek ngundang Lilike piyambake rawuh. Ya ora kepenak. Nah, pernah seperti itu? Ki gilirane ngesuk pertemuan keluarga nang endi? Kan sering kan ada arisan apa? Keluarga, silaturahim keluarga. Ki gilirane nang endi? Oh, nengone uane lik anu. Wingi pas dewek ngundang kae rawuh ora kae? Rawuh. Oh, siki kudu rawuh, siki kudu tekanan. Kemarin kan ketika kita undang dia pas giliran di rumah kita, dia akan datang. Nah, sekarang giliran dia yang undang kita, kita harus datang. Kenapa? Ya ora kepenak. Pernah seperti itu? Kowe ikhlas jenenge? Makanya tadi saya katakan, klaim sepihak. Setiap klaim itu harus ada pembuktiannya. Itu indikator dari siapa, Ustaz? Ustaz yang arang apa? Dari Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, laisal wasilu bil mukafi. Pelaku silaturahim yang hakiki bukanlah orang yang membalas jasa. Saya bersilaturahim kepada si A karena si A bersilaturahim kepadaku. Bukan itu yang dimaksud dengan silaturahim hakiki. Laisal wasilu bil mukafi. Pelaku silaturahim yang sejati bukan orang yang bersilaturahim karena dia disilaturahimi. Bukan orang yang menyambung karena dia disambung, bukan. Terus siapa wahai Rasul pelaku silaturahim sejati? Beliau mengatakan, walakin al-wasilu alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Pelaku silaturahim hakiki adalah yang mau menyambung orang-orang yang memutus silaturahim dengan dia. Siapa pelaku silaturahim hakiki? Nyambung orang yang memutus. Punya kakak pernah rebutan warisan dan Anda dizalimi karena kakak menyerobot jatah. Putus? Putus? Putus. Kalau jenengan nyambung lagi, itulah silaturahim hakiki. Gampang? Itu baru silaturahim. Panjenengan punya Pak D. Gak pernah nelfon, gak pernah SMS, apalagi berkunjung. Nelfon saja gak pernah. Jenengan mulai berkunjung ke sana, walaupun disambut dengan muka yang cemberut, tapi jenengan senyum. Senyum kepada orang yang cemberut. Gampang? Angin. Mulanya pahalanya gede. Anda punya orang tua. Allah takdirkan orang tua Anda menterlantarkan Anda. Bisa dikatakan Anda dibuang. Kawin lari. Habis kawin, lari. Punya anak ditinggal. Entah bapaknya, entah ibunya. Ketika Anda besar, kalau betul-betul Anda adalah penyambung hakiki silaturahim, maka Anda akan cari itu bapak untuk diapakan? Itu buka untuk Anda lakukan birrul walidain kepada dia. Itu namanya silaturahim hakiki. Dan itulah indikator keikhlasan seseorang saat silaturahim. Apa hubungannya Ustaz? Antara menyambung orang yang memutus, senyum kepada orang yang cemberut, ngutangi kepada orang yang gak mau ngutangi. Mengirim makanan kepada orang yang gak pernah mau ngirim makanan. Apa hubungannya ini semua dengan ikhlas Ustaz? Ketika ada orang melakukan itu semua, apa yang diharapkan? Apa yang diharapkan? Ridho Allah. Yang diharapkan dia pengen dapat pahala. Tidak ada tendensi duniawi di balik itu semua. Berbeda dengan orang yang balas jasa. Kalau orang balas jasa, di situ ada tendensi duniawinya. Kenapa Anda berkunjung? Karena dia berkunjung. Kenapa Anda berkunjung padahal dia tidak berkunjung? Karena saya mengharapkan ridho dari Allah. Saya tahu bahwa ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya jalankan. Begitulah orang-orang besar mengajarkan kepada kita. Siapa orang-orang besar itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang-orang besar itu? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengajarkan seperti itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa kali disakiti oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab, oleh kerabat-kerabatnya dari suku Quraisy. Berapa kali beliau disakiti? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengajak umatnya, mengajak masyarakatnya untuk masuk kepada Islam, apa jawaban mereka? Cacian, makian, lemparan batu sampai beliau berdarah-darah. Peristiwa ketika beliau berdakwah ke kota Taif. Ketika beliau berdarah-darah karena dilempari batu tersebut, beliau bernaung di bawah sebuah pohon sambil mengusap darah yang mengucur dari dahi beliau. Datang malaikat. Malaikat gunung. Malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk ngurusi gunung. Malaikat itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "In syi'ta an utbiqa 'alaihimul akhshabain." Wahai Muhammad, kalau kamu mau, aku akan cabut dua buah gunung besar yang ada di kota Mekah, kemudian aku timpakan kepada orang-orang yang tadi melemparimu dengan batu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Manusia besar, orang besar, apa jawabannya? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Jangan, aku berharap dari orang-orang tadi akan muncul generasi yang beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah sedikit pun. Aku berharap mereka dapat hidayah. Jangan engkau hancurkan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maaf, hadis riwayat 6. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika perang Uhud. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga terluka. Apa kata beliau? Allahumma ghafir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka. Mereka lakukan itu karena mereka enggak tahu. Padahal tawaran dari malaikat untuk menimpakan hukuman kepada orang-orang tersebut ada. Nabi berdoa seperti itu bukan karena Nabi SAW dalam posisi tidak bisa melakukan apa-apa, bukan. Beliau punya kekuatan, beliau punya peluang untuk balas dendam, tapi tidak beliau lakukan. Itulah manusia yang berjiwa besar. Bukan manusia-manusia kerdil. Jadi orang tahu menganah, sorry ya. Kayak wong atos banget kayak. Dari nyong orang bisa atos apa? Ini manusia-manusia berjiwa kerdil. Orang yang besar adalah orang yang melakukan sesuatu karena Allah, bukan karena tendensi duniawi. Abu Bakar As-Siddiq tidak jauh beda dengan kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah pernah saya bawakan di pengajian tafsir di Masjid Agung Purbalingga. Kisah antara Abu Bakar As-Siddiq dengan seorang yang bernama siapa? Mistah. Siapa? Mistah. Siapa Mistah? Mistah itu adalah anak bibinya Abu Bakar. Berarti apa ini? Sepupu. Sepupunya Abu Bakar As-Siddiq. Mistah ini miskin. Masih kerabatnya Abu Bakar? Masih. Kerabat mahram? Bukan. Laki-laki. Abu Bakar orang yang kaya. Dia tahu bahwa Mistah ini kekurangan. Maka beliau tanggung hidupnya. Dinafkahi sama Abu Bakar. Kasih bulanan terus. Untuk biaya hidupnya Mistah. Apa gerangan balasan dari Mistah? Ketika tersebar isu yang dihembuskan oleh kaum munafikin bahwa putri Abu Bakar, istri Nabi SAW, siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Disebarkan isu bahwa Aisyah ini berzina. Na'udzubillah min dzalik. Istri Nabi SAW berzina, mustahil. Tak mungkin. Yang menyebarkan itulah kaum munafikin. Sebagian kaum mukminin terpengaruh dengan isu tersebut dan ikut menyebarkan. Dan salah satunya adalah Mistah. Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan Abu Bakar. Ini orang ditanggung hidupnya sama Abu Bakar. Begitu ada isu fitnah yang menerpa putrinya Abu Bakar, ini malah ikut menyebarkan isu tersebut. Maka begitu melihat perilaku yang dilakukan oleh Mistah itu, Abu Bakar pun bersumpah, aku tidak akan lagi menafkahi Mistah. Sakit perasaan seorang ayah. Apa yang terjadi? Ditegur Abu Bakar oleh Allah. Siapa yang negur? Allah Azza wa Jalla. Allah sampaikan teguran itu dalam surat An-Nur ayat 22. Surat An-Nur ayat 22. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Tidak boleh orang yang punya keluasan rizki di antara kalian bersumpah untuk tidak menafkahi kerabatnya. Atau orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Atau orang-orang miskin. Tidak boleh. Ditegur seperti itu oleh Allah. Gak boleh yang kamu lakukan. Gak benar Abu Bakar. Terus apa yang seharusnya dilakukan? Walyafu walyasfahu. Maafkan. Jadilah orang yang berjiwa lapang. Maafkan dia. Siapa yang nyuruh? Allah. Terus kalau memaafkan, apa yang akan didapatkan? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Apakah kalian tidak ingin mendapatkan ampunan dari Allah? Jadi kalau mau memaafkan, mau berjiwa besar, apa ganjarannya? Ampunan dari Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Begitu ayat ini turun, Abu Bakar mendengar firman Allah tersebut, langsung Abu Bakar mengatakan, bala wahai Rabbi, tidak tentu wahai Rabbi, siapa yang tidak ingin ampunanmu? La anzi'uha minhu abadan. Setelah ini aku tidak akan pernah mencabut nafkahku untuk misbah selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini manusia berjiwa besar. Dan ini yang harus kita contoh. Ya. Nyontoh ke orang-orang yang berjiwa kerdil. Jangan contoh Rasulullah SAW. Contoh siapa? Abu Bakar. Ampunan. Begitu mendengar perintah Allah langsung dilakukan. Gak pakai nanti, gak pakai lama. Siapa yang nyuruh untuk memaafkan? Allah. Siapa yang nyuruh untuk memaafkan? Siapa yang menyuruh Anda, kita semua untuk memaafkan saudara-saudara kita yang menyakiti kita? Siapa? Allah. Kenapa kita masih mengedepankan ego kita? Wah, kalau saya maafkan, saya nanti kehormatannya akan hancur berantakan. Di mana muka saya? Lah itu mukanya masih ada. Di mana muka saya kalau saya mengunjungi orang itu? Dia sudah menghina saya di hadapan keluarga besar saya. Apa komentar orang? Subhanallah. Yang kita cari ini komentar orang atau ampunan Allah? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Apakah kalian tidak ingin mendapatkan ampunan dari Allah? Kita semua itu butuh ampunan. Ini keuntungan yang pertama. Kalau kita membalas keburukan dengan kebaikan. Apa? Ampunan. Yang kedua. Mari kita dengarkan sebuah kejadian. Yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Dan ini menunjukkan bahwa kasus yang dialami oleh sebagian kita, saya yakin di sini ada yang mengalami kasus diputus silaturahimnya, disakiti, betul? Ya, kasus itu sudah ada pada zaman Nabi SAW. Anna rajulan qala ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Wahai Rasul, sahabat datang kepada siapa? Rasul curhat. Apa isi curhatnya? Ya Rasulullah, aku ini punya kerabat. Kerabatku ini aku sambung, tapi dia mutus. Aku sambung, dia putus. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berusaha berbuat baik kepada dia, dia malah balas itu dengan berbuat jahat kepadaku. Apa contohnya? Berbuat baik kepada kerabat, kirim apa? Kirim makanan. Malah dia ngirim santet. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Aku sayang kepada mereka, tapi mereka jahat kepadaku, mereka benci kepadaku. Ini sebuah momen yang sangat sulit. Apa jawaban Nabi SAW? La in kunta kama qulta fa ka'annama tusiffuhumul mal. Kalau apa yang kamu sampaikan benar, kalau engkau menceritakan realita yang sebenarnya, kamu enggak bikin-bikin, alias kamu jujur dalam kabar berita yang kamu sampaikan barusan, merekalah yang rugi. Siapa yang rugi? Orang kerabat yang memutus, yang menyakiti, yang berbuat jahat, mereka yang rugi. Terus aku bagaimana? Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dhalik. Selama engkau berbuat seperti itu, membalas keburukan dengan kebaikan, maka Allah akan terus menolongmu. Allah akan menjadi penolongmu, akan terus membantumu untuk menghadapi mereka. Hadis riwayat Muslim. Ini berarti keuntungan yang kedua. Apa? Pertolongan dari siapa? Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita akan ringkas apa yang sudah kita pelajari tadi, bahwa silaturahim itu adalah sebuah ibadah. Agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlukan sekurang-kurangnya berapa syarat? Dua. Yang pertama, ikhlas lillahi taala. Yang kedua, sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Ikhlas itu kaitannya dengan batin. Kalau sesuai tuntunan itu kaitannya dengan lahir. Ikhlas dalam bersilaturahim artinya adalah tidak mengharapkan dari silaturahim yang dilakukan melainkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan dalam silaturahim itu ada indikatornya. Ada tandanya. Dan salah satu tandanya adalah ketika kita menyambung kerabat yang memutuskan silaturahim kepada kita. Itulah tingkat silaturahim yang tertinggi. Karena tidak ada tendensi duniawi, melainkan semata-mata karena menyadari bahwa silaturahim adalah perintah dari Allah. Apa keuntungan yang akan didapatkan oleh orang yang membalas keburukan dengan kebaikan, menyambung orang yang memutus? Yang pertama, ampunan dari Allah. Yang kedua, pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Itu sedikit ringkasan dari apa yang kita sampaikan. Pengumuman ini pekan ketiga. Sudah agak lama kita pekan ketiga punya kajian, tapi tidak kita isi karena halangan. Setiap pekan ketiga kita punya pengajian rutin Sabtu subuh di Masjid Agung Purwokerto dengan tema Fikih Asmaul Husna, berusaha memahami nama-nama Allah yang mulia. Kajian rutin yang kedua adalah Sabtu malam Ahad, malam Ahad ba'da maghrib sampai Isya, seperti ini. Tempatnya di Masjid 17, temanya Tazkiyatun Nafs. Kemudian ada kajian tematik ya, besok pagi, Sabtu pagi jam 10 sampai menjelang zuhur, yang bertempat di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan di komplek UMP di komplek UMP, insyaallah dengan tema move on. Apa Bapak? Move on. Apa artinya? Move on itu bahasa Inggris, Pak. Ya. Itu artinya secara bahasa ya, itu adalah berpindah. Ya, move, berpindah, ya. Apa yang dimaksud? Ya, besok saya jelaskan. Besok insyaallah saya jelaskan apa maksud dari move on. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita cukupkan sampai di sini kajian kita malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.